Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masih di pada pembahasan kitab Ad-Durusul Yaumiyah Minas Sunani wal Ahkami Syar'iyyah karya Syekh Rashid Ibn Hussein Al-Abdul Karim Fidhahullahu Ta'ala. Sekarang kita ada di dars yang pertama. Nulis membawakan judul Al-Ikhlasu Wan Niyyah. Pentingnya ikhlas, pentingnya niat yang ikhlas dalam beramal. Kemudian penulis akan membawakan satu ayat dan dua hadis. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati ila an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Surat Hud ayat ke-15 dan 16. Allah berfirman, barang siapa yang menghendaki, yang menginginkan kehidupan dunia dan seluruh perhiasannya, maka kami, kata Allah, pasti akan memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan atas amalan-amalan mereka. Dan mereka tidak akan dirugikan sama sekali. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan-perhiasannya dari amal mereka. Ketika mereka beramal, tujuan mereka ingin mendapatkan dunia. Allah mengatakan, kami akan berikan. Kami akan berikan dunia yang mereka jadikan tujuan dari amal-amal mereka tersebut. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak akan dirugikan. Allah akan berikan. Pada ayat ke-15, pada ayat ke-16 Allah mengatakan, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka adalah orang-orang yang kelak di akhirat tidak akan mendapatkan bagian apapun kecuali neraka. Mereka orang-orang yang beramal untuk tujuan dunia di akhirat tidak akan mendapatkan apapun kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan terhapuslah, sia-sialah apa yang telah mereka amalkan di dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan terhapus amal yang telah mereka kerjakan. Ayat ini menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwasannya orang-orang yang menginginkan dari amal ibadahnya dunia, Allah akan berikan. Karena balasan telah diberikan di dunia, maka di akhirat mereka tidak mendapatkan apapun kecuali neraka. Dan amal-amal yang telah mereka lakukan Allah hapus. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Kita meminta perlindungan, keselamatan kepada Allah dari sikap semacam ini. Kemudian berikutnya penulis membawakan hadis an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, hadis dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, namun barang siapa yang hijrahnya hanya untuk mendapatkan dunia atau wanita yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia akan hanya mendapatkan apa yang dia niatkan, dia tidak dapatkan Allah dan Rasulnya. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian penulis membawakan hadis berikutnya, wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamati alaihi, sesungguhnya manusia, golongan manusia yang kelak akan diadili pertama kali pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum manusia yang lain. Jadi manusia golongan yang pertama-tama akan diadili sebelum yang lain, di antaranya adalah rajulun ustushida, seorang yang terbunuh di medan jihad, seorang yang mati di kancah jihad. Fa'utiya bihi, dia didatangkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, kemudian ditampakkan kepadanya nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepadanya di dunia. Nikmat kekuatan, kecerdasan, keberanian, karena tidak mungkin berjihad kecuali orang yang punya keberanian, kekuatan, kecerdasan untuk menentukan taktik. Dihadapkan kepadanya nikmat-nikmat tersebut. Fa'arofaha, dan dia mengakuinya, yaitu nikmat yang telah Allah berikan kepadanya di dunia. Faqala, kemudian orang ini ditanya, fama amilta fiha, dari nikmat-nikmat yang telah engkau akui itu, yang Allah berikan di dunia, apa yang kau amalkan? Apa yang kau perbuat? Nikmat-nikmat tersebut digunakan untuk apa? Qala qataltu fika hatta stushhidtu. Orang ini mengatakan, ya Allah, aku berperang untukmu. Aku berperang membela agamamu hatta stushhidtu, sampai aku terbunuh, sampai aku syahid, sampai aku terbunuh di medan jihad. Qala, Allah berfirman kepada orang ini, kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka qatalta li'an yuqal jari'un. Engkau berdusta, kata Allah. Akan tetapi hakikatnya, sesungguhnya engkau itu berperang agar engkau disebut-sebut sebagai pemberani, sebagai pahlawan. Tujuannya mencari gelar pahlawan tersebut, mencari nama. agar orang mengakuinya sebagai sosok yang pemberani, sosok pahlawan. Faqad qila, dan engkau telah mendapatkan julukan itu di dunia. Semua orang di dunia yang mengenalnya tahu orang ini pemberani, orang ini ikut berjihad, orang ini terbunuh di medan perang. Suma umiro bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk menyeret orang ini dengan wajah yang ada di bawah. Kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Wal a'yadu billah. Kemudian orang yang kedua, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Orang yang kedua adalah seseorang yang belajar dan mengajarkan ilmu agama. Seseorang yang belajar dan mengajarkan ilmu agama, wa qara' al-Qur'an, dan seorang yang pandai dan rajin membaca Al-Qur'an. Orang yang senantiasa dia belajar, mempelajari agama, kemudian dia mengajarkan agama, atau yang mengajarkan agama, dan dia ahli, pandai membaca Al-Quran. Seperti orang yang pertama, fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Maka dia dipanggil menghadap Allah, setelah itu ditampakkan untuknya nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Kecerdasan, kuatnya hafalan, suara yang merdu, dan sebagainya. Nah, dia orang yang belajar agama, dia orang yang mengajarkan agama, dia orang yang pandai membaca Al-Quran. Mungkin dia menjadi imam atau pengajar Al-Quran, memiliki suara yang indah, nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya ditampakkan. Fa'arafaha, dan dia mengakui nikmat-nikmat tersebut adalah nikmat yang Allah berikan kepadanya ketika di dunia. Kemudian ditanya oleh Allah dengan pertanyaan yang sama, fama fa'alta fiha, apa yang kau lakukan, apa yang kau amalkan dengan nikmat-nikmat tersebut? Qala ta'alamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Dia menjawab, dengan nikmat tersebut ya Allah, aku belajar agama, aku mempelajari agamamu, lalu aku mengajarkan agamamu, aku berdakwah mengajarkan agamamu, dan aku membaca Al-Qur'an. Semuanya aku lakukan untukmu ya Allah. Qala kadzabta. Allah berfirman kepada orang ini sebagaimana orang yang pertama, kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal 'alimun wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari. Akan tetapi hakikatnya engkau mempelajari agama, engkau mengajarkan agama, supaya engkau dipanggil alim, supaya engkau dipanggil ustad. Dan engkau membaca Al-Quran supaya engkau dikatakan qori. Jadi tujuan orang ini mempelajari agama, mengajarkan agama, semata-mata hanya ingin mendapatkan gelar ustad, gelar orang yang berilmu. Hanya itu yang dia inginkan, agar dia dipandang oleh masyarakatnya mungkin, atau dia membaca Al-Quran, menghafal Quran, agar dikatakan dia ini qori, dia ini imam, suaranya bagus. Faqad qila, dan sama dengan orang yang pertama, engkau telah dipanggil, engkau telah dikenal dengan julukan, dengan nama itu. Orang-orang yang mengenalnya di dunia tahu orang ini ustaz, tahu orang ini imam masjid, tahu orang ini bacaan Qurannya bagus. Suma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Sebagaimana orang yang pertama, kemudian orang ini Allah perintahkan malaikat untuk menyeret orang ini dengan wajah yang ada di bawah, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Wal iyad billah. Dan orang yang ketiga, rajulun wasa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kullihi. Orang yang ketiga adalah orang yang Allah berikan keluasan harta. Orang yang memiliki harta, Allah berikan kepadanya kekayaan di dunia. fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Sebagaimana dua orang sebelumnya dia dipanggil menghadap Allah, kemudian ditampakkan nikmat-nikmatnya yang telah Allah berikan kepadanya di dunia berupa harta yang banyak. Faqala fama amilta fiha, dengan pertanyaan yang sama Allah bertanya, apa yang kau amalkan, apa yang kau lakukan dengan harta, dengan nikmat yang telah aku berikan. Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Orang ini menjawab, ya Allah, dengan nikmat itu tidak ada satupun jalan kebaikan, tidak ada satupun amal soleh yang butuh infak kecuali aku berinfak. Hartaku aku gunakan untuk infak. Semua di jalanmu ya Allah. Jadi, tidak ada satupun amal soleh yang membutuhkan infak, seperti membangun masjid, membangun pesantren, mendukung dakwah, membelikan Al-Quran, dan seterusnya, menyantuni anak yatim. Amal-amal soleh yang membutuhkan harta aku sumbang di sana. Itu untukmu ya Allah. Qalaqa dzatta, seperti dua orang sebelumnya Allah berfirman, engkau berdusta. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad. Tapi engkau itu melakukan hal tersebut semata-mata hanya agar engkau dipanggil orang yang dermawan, orang yang baik hati, orang yang ringan tangan. Wa qad qila, dan engkau telah mendapatkannya. Orang-orang telah mengenalnya, orang-orang yang mengenalnya mengetahui bahwasanya dia adalah orang yang dermawan, orang yang sering suka menyumbang, dan itu tidak sedikit. Suma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah panggil, perintahkan kepada malaikatnya untuk menyeret orang ini dengan wajah yang ada di bawah sampai dilemparkan ke dalam api neraka. Waliyadu billah. Nas'alullah salama wal afiyah. Kita mohon perlindungan, kita mohon keselamatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kejadian ini, dari golongan ini. Itu ayat dan hadis yang dibawakan oleh penulis dalam bab pentingnya ikhlas, pentingnya niat dan keikhlasan. Kemudian asyarhu, beliau memberikan penjelasan ringkas. An-niyatu asasul amali. Niat adalah pondasi dari sebuah amal. Fa'amalul insani innama yakunu qabuluhu wa radduhu bihasabi niyati amilihi. Maka amal seorang hamba, parameter diterima atau ditolaknya amal seorang hamba adalah sesuai dengan kadar niat hamba tersebut dalam beramal. Faman amila amalan akhlaso fihi lillahi ta'ala. Maka barang siapa yang beramal dan dia ikhlas mengharapkan wajah Allah, ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala, wa arada bihi thawabal akhirah, dan yang dia inginkan adalah pahala dari Allah di akhirat nanti. Jadi dia ikhlas, ibadahnya ikhlas murni hanya untuk Allah dan mengharapkan hanya pahala dari Allah. Bukan seperti orang, tiga orang yang disebutkan sebelumnya dalam hadis, dia mengharapkan dunia, yaitu gelar kepahlawanan, orang yang berani, ustad dan dermawan. Tidak seperti itu. Wa kana amaluhu ala sunnati, dan amalnya, teknis pelaksanaan amalnya sesuai dengan sunnah Nabi. Qubila minhu, maka amal orang ini akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau amal dia ikhlas dan yang dia harapkan adalah pahala di akhirat nanti, kemudian amalnya teknis, jadi ikhlas tadi adalah secara batin, adanya dalam hati, sementara teknis pelaksanaannya mencontoh Nabi. Amal yang dia lakukan itu seperti amal yang dilakukan oleh Nabi. Kubila minhu, maka akan diterima. Faman nawa ghairallah, tapi sebaliknya barang siapa yang berniat untuk selain Allah dalam amalnya. Jadi dia sama sekali tidak mengharapkan Allah. Dia sama sekali murni niatnya untuk dunia dengan amalnya. Dia menyumbang semata-mata agar dipanggil, dikenal sebagai orang yang dermawan. Contohnya sebagaimana dalam hadis sebelumnya. Aulam yukhlis amalahu lahu bi an asyraka ma'ahu ghairuh. Atau dia tidak ikhlas dalam amalnya, yaitu dengan cara menyekutukan Allah dalam amalnya. Kalau contoh yang pertama tadi, beramal murni untuk selain Allah, benar-benar tidak ada sedikit pun niat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Atau yang kedua, ada dia niat untuk Allah tapi bercampur, bercampur dengan kesyirikan, seperti mungkin seperti riya, sum'ah, dan seterusnya. Fa'amaluhu mardudun, maka amal tersebut Allah tolak. Wahuwa wabalun ala sahibihi, dan amal itu adalah musibah. Amal itu akan menjadi malapetaka bagi orangnya. Jadi amal soleh yang dia lakukan bukan menjadi pemberat timbangan kebaikan di akhirat, tapi menjadi justru pemberat dosanya, timbangan dosanya. Karena niat yang tidak ikhlas. Itu penjelasan ringkas dari penulis tentang bab ini dan ayat serta hadis yang dibawakan sebelumnya. Kemudian terakhir al-fawaid, faidah yang bisa diambil dari bab ini, dari ayat dan hadis yang dibawakan sebelumnya. Yang pertama, penulis mengatakan anna min syuruti qabulil amali al-ikhlas. Faedah yang bisa diambil pertama adalah diantara syarat diterimanya amal adalah ikhlas. Di penjelasan sebelumnya penulis menjelaskan syarat adalah ikhlas, dan kemudian yang kedua mengikuti tata cara dari pelaksanaannya, mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan apa itu ikhlas? Beliau menjelaskan wahuwa an yaqsida bihi wajhallahi ta'ala, yaitu berniat dalam amalnya semata-mata untuk wajah Allah, mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah kedua, ahamiyatul ikhlas, pentingnya ikhlas itu sendiri. Betapa ikhlas ini sangat penting. Idzil amalu min dunihi wabalun ala sahibihi. Betapa pentingnya ikhlas itu, ya bahwasannya amal yang dilakukan tanpa keikhlasan justru menjadi malapetaka bagi pelakunya. Amal sebesar apapun, sebagaimana dalam hadis yang dibawakan sebelumnya, jihad, bahkan dia terbunuh di medan jihad, itu amal yang sangat besar dan sangat sulit. Tapi tanpa keikhlasan itu menjadi musibah bagi pelakunya, karena justru jihadnya itu menyeret dia ke neraka. Maka penting dan sangat penting keikhlasan dalam beramal. Yang ketiga, an-nasolaha suratil amal la takfi liqabulihi. Yang ketiga adalah bahwasannya amal itu bukan semata-mata tampilannya saja. Tampilan amal itu tidak cukup untuk membuat amal tersebut diterima. Amal secara lahiriah, seberapa bagus pun amal seseorang secara lahiriah, itu tidak cukup untuk membuat amalnya diterima. secara lahiriah orang-orang yang disebutkan dalam hadis tadi orang yang luar biasa, mujahid, orang yang berjihad dia. Secara lahiriah amalnya sangat luar biasa. Orang yang mengajarkan ilmu agama, orang yang membaca Al-Quran, ahli membaca Al-Quran, orang yang sangat dermawan, luar biasa. Secara lahiriah amal yang dilakukan sangat luar biasa. Tapi itu tidak cukup, semata-mata lahiriah tidak cukup membuat amal tersebut diterima. Karena faktanya orang-orang tersebut justru adalah orang yang pertama dilemparkan ke dalam api neraka. Waliyatubillah. Kemudian yang keempat, wujubu tashihin niyah fi kulli amalin wa hirsu ala dzalik. Wajibnya senantiasa kita untuk memperbaiki niat, benar-benar berusaha memperbaiki niat dalam seluruh amal kita. Wal hirsu ala dzalik, dan bersemangat untuk melakukan hal tersebut. Kita dituntut untuk senantiasa memperbaiki niat kita pada setiap amal kita. Karena niat adalah, sebagaimana dijelaskan oleh penulis sebelumnya, adalah asas, pondasi dari setiap amal. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada pembahasan ini. Semoga Allah mengaruniakan kita ilmu yang bermanfaat dan mengaruniakan kita amal yang soleh. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi penulis, pembicara, dan orang yang mendengarkan. Dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Sekian. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.